nama beliau. Kemudian disebutkan oleh para ulama biografi bahwa beliau meriwayatkan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hanya satu hadis. Hanya satu hadis ini saja. Ya, yaitu hadis yang kita baca ini. Kemudian ada penjelasan lain dari Abdullah dari Ibnu Abdil Bar radhiyallahu anhu tentang biografi beliau bahwa beliau hilang. Artinya hilang itu tidak ada kabarnya. Di mana tinggal, kemana pergi, tidak ada kabarnya. Dan di manakah beliau meninggal juga tidak ada kabarnya radhiyallahu anhu. Artinya beliau tidak diketahui di manakah beliau hidupnya setelah sepeninggal Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Taib, Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu sekitar biografi perawi yang meriwayatkan hadis ini. Kemudian hadis ini berbunyi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "Yughsalu min baulil jariyati wa yurashshu min baulil ghulam." Artinya kencing bayi perempuan dibersihkan dengan dicuci dan kencing bayi laki-laki cukup dengan diperciki. Kita ingin membahas makna dari hadis ini. Sebelum makna dari hadis ini sebenarnya panjang. Jadi ada ceritanya. Ya, hadis ini ada ceritanya. Coba perhatikan cerita panjang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud cerita hadis ini, yaitu bahwa Abu Samah berkata, "Kuntu akhdimun Nabiyya sallallahu alaihi wasallam." Aku pernah menjadi pembantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fakana idza arada an yaghtasila qala wallini qafaka. Artinya, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jika ingin mandi, beliau mengatakan, "Wahai Abu Samah, berpalinglah dariku. Perlihatkan tengkukmu kepadaku." Artinya berpalinglah dariku. Fa wallihi qafaya fa asturuhu bihi. Maka aku pun berpaling untuk menutupi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang mandi. Fa utiya bi Hasanin aw Husain fa bala ala sadrihi. Lalu ketika mandi tersebut didatangkan kepada Rasulullah cucu beliau Hasan dan Husain. Kemudian Hasan atau Husain tersebut beliau karena masih kecil kencing di pangkuan Rasulullah, yaitu di dadanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fajitu aghsiluhu, maka aku pun datang setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mandi, aku pun datang untuk membasuh air kencing dari Hasan dan Husain tadi. Faqala, lalu Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yughsalu min baulil jariyati wa yurashshu min baulil ghulam." Artinya kencing bayi perempuan dibasuh dan kencing bayi anak laki-laki hanya diperciki. Di sini Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, al-jariyah, kata-kata bayi perempuan di sini adalah bayi, nih catat ya, bayi perempuan, kasih footnote, bayi perempuan adalah as-saghiratul lati fi zamanir radha', bayi perempuan yang masih menyusu. Ya, bayi perempuan yang masih menyusu. Jadi maksud dari bayi perempuan di sini adalah bukan perempuan yang umur berapa-berapa, tidak, akan tetapi bayi perempuan yang masih apa? Menyusu. Menyusu otomatis umurnya 1 tahun, 2 tahun, ya. Taib. Kemudian Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, disebutkan di sini wa yurashshu. Yurashshu, ya, Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, artinya adalah kalau diartikan di sini diperciki. Kalau kita perhatikan, yurashu ay yusabbu alaihi al-ma'u bihaitsu ya'ummu makanal baul. Artinya dituangkan air. Jadi bukan sebenarnya sekedar diperciki. Dituangkan air. Ya. Dituangkan air yang mencakup seluruh tempat yang terkena kencing. Jadi kata-kata diperciki kasih footnote lagi, kasih tanda kaki, catatan kaki. Maksud daripada diperciki di sini adalah disiram air di tempat yang terkena kencing tersebut. Bukan diperciki selesai begitu, tidak. Ya, tetapi disiram air dan siraman air tersebut mengenai air kencing yang tadi, ya, air kencing yang kena tempat tersebut. Itu namanya yurashu. Ya, karena di sini dijelaskan yusabbu alaihil ma'u bihaitsu ya'ummu makanal baul. Artinya disiram, ya, dengan air yang mana menutupi seluruh tempat yang terkena kencing tersebut. Nah, Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam beberapa hadis sahih, ya, dalam beberapa hadis sahih ada lafaz-lafaz yang lain. Ini perlu ditulis. Perhatikan, dalam beberapa hadis sahih air kencing bayi laki-laki. Lafaz yang pertama, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memakai lafaz yurashu. Yurashu. Ya, lafaz yang kedua yundahu. Ini maknanya semuanya sama. Yurashu, yundahu, artinya tadi yang Bapak tulis. Apa? Menyiramkan air di tempat yang terkena air kencing. Apa bedanya dengan diperciki? Beda dong. Ya. Apa bedanya dengan dicuci? Beda lagi. Ya. Nah, sedangkan bayi perempuan, ya, ada bahasanya yughsalu. Yughsalu. Nah, kita lihat lafaz-lafaz yang lain. Ada hadis yang diriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, yundahu min baulil baulul ghulami wa yughsalu baulul jariyati. Artinya yundahu sama dengan yurashu, ya, dan yughsalu, yundahu, disirami air di atas kencing anak laki-laki atau bayi laki-laki, sedangkan dibasuh kencing bayi perempuan. Ya, ini lafaz-lafaz ini Bapak Ibu saudara-saudari, ya, ini yang dipakai. Jadi dua ini sama. Dua ini sama artinya, dan sedangkan ini dibasuh. Ini jelas tidak ada bedanya. Dibasuh ini cuma satu lafaz. Kalau bayi perempuan air kencingnya kena sini, maka dibasuh. Apa bedanya dibasuh? Dibasuh dikucak. Ya, dibasuh apa? Disirami air kemudian dikucak. Nah, itu bedanya dibasuh dengan yurashu dan yundahu. Jadi kata-kata diterjemahkan di situ diperciki tidak mencukupi. Makna diperciki adalah menyiramkan air atas tempat atau sesuatu yang terkena air kencing tadi. Dan bahasanya bisa dua, yurashu atau yundahu. Dua-duanya sama. Dua-duanya sama artinya. Taib. Kemudian Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, ada penjelasan lain di sini bahwa yang dimaksud dengan bayi laki-laki, catat, ada kasih catatan kaki, bayi laki-laki adalah, coba perhatikan riwayatnya, tulis dulu catatan kakinya, bayi laki-laki maksudnya adalah bayi yang belum makan apapun kecuali air susu ibunya. Yang belum makan apapun kecuali air susu ibunya. Lihat riwayatnya, riwayat Bukhari dan Muslim, bahwa Ummu Qais bintu Mihsan annaha atat bibnin laha saghirin lam ya'kulit ta'ama. Perhatikan baik-baik, bahwasanya Ummu Qais bintu Mihsan pernah membawa anak laki-lakinya yang kecil yang belum makan apa-apa kecuali air minum, air susu ibunya. Lam ya'kulit ta'am, yang mana dia tidak makan makanan apa-apa kecuali air susu ibunya. Kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa ajlasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi hijrihi. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendudukannya di pangkuannya. Fabala ala thawbihi fada'a bima'in famadahahu wa lam yaghsilhu. Kemudian ternyata anak dari Ummu Qais tadi, laki-laki atau perempuan? Laki-laki, ya. Dia kencing di pangkuan Rasulullah. Maka Rasulullah SAW pun menyiramnya dengan air dan tidak membasuhnya. Nah, ini menunjukkan, sudah kita pahami beberapa hal, ya. Al-jariyah di sini adalah anak yang masih menyusu. Bayi perempuan maksudnya di sini apa? Bayi yang masih menyusu. Berarti kurang dari 2 tahun. Ya. Sedangkan al-ghulam, bayi laki-laki di sini adalah bayi yang masih menyusu dan tidak makan kecuali air susu ibunya. Ya. Ini. Kemudian yang sudah kita pelajari juga di sini, maksud diperciki sudah kita kasih footnote, kasih catatan kaki, yaitu apa maksud diperciki? Disiram air, ya. Jadi kalau seandainya ada anak-anak, ya, kencing di karpet, apa yang kita lakukan? Angkat, angkat, enggak usah. Sirami air, ya, selesai. Kapan dia kering, berarti itu sudah suci. Islam itu mudah, ya. Islam itu sangat sangat mudah. Masih bau hancing, Ustaz. Nah, itu lain urusan. Yang kita bicarakan sekarang suci atau tidak. Mun masih bau hancing, maka ya mungkin kita masukkan ke laundry. Itu baru bersih, ya. Ini beda dengan suci dengan bersih, itu beda. Ya, taib. Bisa dipahami ya, Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Taib. Apa pelajaran yang kita bisa ambil sebelumnya? Sebelum pelajaran, hadis ini akhrajahu Abu Daud, diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, Imam An-Nasa'i, dan disahihkan oleh Imam Al-Albani rahimahullahu taala. Wallahu alam, hadisnya sahih, tidak ada keraguan di dalamnya. Dan apalagi hadisnya ada tambahan riwayat dari riwayat Bukhari dan Muslim, ya, dengan lafaz yang lain. Ada lagi tambahan, Bapak Ibu saudara-saudari, Imam Qatadah rahimahullah, ini sudah Bapak Ibu tulis, saya hanya menambahkan keterangan, menjelaskan Qatadah bin Da'amah As-Sadusi ini adalah seorang tabi'i, muridnya Anas bin Malik. Beliau menjelaskan hadis ini. Beliau mengatakan, "Hadza idza lam yat'ama ta'ama fa idza ta'ima ghuslan jami'an." Bagus. Artinya, ada perbedaan antara bayi laki-laki dengan bayi perempuan. Mana yang lebih berat membersihkannya? Bayi perempuan, ya. Nah, kata Imam Qatadah rahimahullah, ini kalau seandainya dua-duanya belum makan kecuali air susu ibunya. Apabila kedua-duanya sudah makan selain air susu ibunya, maka dua-duanya dibasuh. Catat itu. Ya. Jadi cara mencatatnya bagaimana? Menurut Imam Qatadah, tulis begitu. Menurut Imam Qatadah rahimahullah, perbedaan bayi laki-laki dengan bayi perempuan apabila belum memakan sesuatu kecuali air susu ibunya. Menurut Imam Qatadah rahimahullah, perbedaan bayi laki-laki dan perempuan apabila belum memakan sesuatu kecuali air susu ibunya. Adapun jika kedua-duanya sudah memakan selain air susu ibunya, maka kedua-duanya harus dibasuh, dicuci. Ya, bisa dipahami ya sekarang ya bedanya. Perhatikan baik-baik kata-kata memakan selain air susu ibunya. Kalau bayi laki-laki yang lebih ringan cara menghilangkan najisnya, tapi kalau dia sudah memakan selain air susu ibunya, ya, makan apa saja selain air susu ibunya, maka tetap hukumnya seperti bayi perempuan. Apa-apa, apa hukumnya? Dibasuh. Nah, Pian tulis itu, ya, sesuai dengan pemahaman Pian bagaimana. Menurut Imam Qatadah rahimahullah, muridnya Anas bin Malik ini, seorang tabi'i terkenal, bahwa antara bayi laki-laki dan bayi perempuan terjadi perbedaan jika belum memakan selain air susu ibunya. Apabila sudah memakan selain air susu ibunya, maka dua-duanya harus diapa? Dibasuh. Ya, bisa dipahami baik-baik insyaallah. Baik, Bapak, Ibu, Saudara-saudari, kita ambil pelajaran-pelajaran dari hadis ini. Yang pertama, hadis ini menunjukkan tentang perbedaan hukum kencing bayi laki-laki dengan kencing bayi perempuan. Pelajaran pertama atau hukum pertama dari hadis ini. Hadis ini menunjukkan terjadi perbedaan antara kencing laki-laki dengan kencing bayi perempuan. Ya, taib. Ini satu. Atau diteruskan bahwa kencing bayi laki-laki disiram, sedangkan kencing bayi perempuan dibasuh. Kencing bayi laki-laki disiram, sedangkan kencing bayi perempuan dibasuh. Pelajaran yang kedua, kedua-duanya meskipun berbeda tetap menggunakan air. Kedua-duanya meskipun berbeda tetap menggunakan air. Perbedaan hanya tata cara, yang satu disiram, yang satu lagi dibasuh. Tapi kedua-duanya tetap dengan apa? Dengan air. Hukum yang ketiga, yaitu disiram terkait dengan makanan sebelum, saya ulangi, disiram terkait apabila bayi laki-laki belum memakan selain air susu ibunya. Ini hukum yang ketiga, disiram terkait apabila bayi laki-laki belum memakan selain air susu ibunya. Adapun jika sudah memakan selain air susu ibunya, maka apa hukumnya? Dibasuh, sama dengan bayi perempuan. Nah, ini hukum yang ketiga. Disiram untuk bayi laki-laki terkait dengan apabila dia belum memakan selain air susu ibunya. Apabila sudah memakan selain air susu ibunya, maka apa yang terjadi? Harus dibasuh. Taib. Itu yang keberapa? Yang ketiga. Dan dalilnya banyak sekali ya. Dalam hadis riwayat Muslim, lam yablugh an ya'kula ta'am. Dia belum sampai untuk makan makanan, ya. Banyak sekali dalil-dalil yang menunjukkan bahwa yang dimaksud dari al-ghulam, bayi laki-laki yang masih menyusu dan belum memakan kecuali air susu ibunya. Taib. Yang keberapa? Yang keempat sekarang. Yang keempat. Dan bukan maksud bayi laki-laki adalah yang belum makan apa-apa. Dan bukan maksud bayi laki-laki adalah yang belum makan apa-apa. Karena nanti ada orang berbicara, Ustadz, ketika bayi laki-laki itu hari ketujuh, bukankah dia ditahnik? Otomatis dia sudah makan selain air susu ibunya. Paham ya? Nah, maka jawabannya bukan itu yang dimaksud. Bukan berarti dia belum makan apa-apa. Tetapi setelah proses kelahiran, dia tidak mengkonsumsi secara maksimal kecuali air susu ibunya. Jadi yang keempat itu bukan berarti belum makan apa-apa. Karena dia sudah makan apa-apa. Ada obat dia dimasukkan ke dalam tubuhnya. Kemudian ada mungkin gerasa gula. Kemudian ada macam-macam. Ya. Ya, macam-macam selain air susu. Makanya kita katakan yang keempat bukan berarti belum makan apa-apa. Ya, akan tetapi kebanyakan yang dia konsumsi adalah hanya apa? Air susu ibunya. Wallahu a'lam. Taib. Kalau sekarang dia menyusu pada ibunya, tapi juga dia nyusu pada sapi dengan minum air susu sapi. Hah? Apakah dia masih dikatakan ghulam yang kalau dia kencing hanya di apa? Disiram? Hah, gimana? Kalau kata Kaseful, kalau seandainya dia lebih dominan minum air susu ibu, maka berarti dia masih ghulam. Maka jawabannya tidak, Kak. Selama dia sudah tercampuri, tidak memakan murni air susu ibunya, tetapi tercampur dengan air susu yang lain, susu sapi, susu unta, ya, maka dia sudah dinyatakan sebagai air kencing ghulam, bukan ghulam lagi, air kencing kabir, air kencing yang orang sudah dewasa. Maka harus apa? Dibasuh. Ya, taib. Ada perkataan menarik lagi. Catat ini yang keberapa? Yang ke-5. Perkataan menarik dari Imam Al-Qayyim rahimahullahu taala. Beliau mengatakan, "Inna tafriqata baina baulil ghulami wal jariyati min mahasini syari'ati wa tamami hikmatiha wa maslahatiha." Artinya, sesungguhnya, catat ya, sesungguhnya perbedaan antara kencing bayi laki-laki dan kencing bayi perempuan termasuk dari keindahan kesempurnaan kebaikan dan kebaikan syariat Islam. Ya, keindahan, kesempurnaan dan kebaikan syariat Islam. Kemudian beliau menjelaskan, jangan dicatat ini, nanti terlalu lambat saya. Bapak, saya terangkan dulu baru nanti dicatat. Belum menjelaskan perbedaan antara bayi laki-laki dengan bayi perempuan ada tiga. Perhatikan ya, perhatikan dulu, jangan dicatat. Yang pertama, kathratu hamlir rijal wan nisa lidzukur fata'ammul fata'ummul balwa bibaulihi fayushaqqu alaihi ghusluhu. Artinya, laki-laki, bayi laki-laki, ini perbedaan bayi laki-laki dengan bayi perempuan. Bayi laki-laki sering dibawa kemana-mana. Baik itu oleh lelaki dewasa atau oleh perempuan. Maka merupakan sesuatu yang ta'ummu bihil balwa. Apa artinya ta'ummu bihil balwa? Sesuatu yang susah untuk dihindari oleh orang banyak. Ya, karena keseringan bayi laki-laki dibawa kemana-mana dibandingkan bayi perempuan. Ini satu bedanya bayi laki-laki dengan bayi perempuan. Yang kedua, anna baulahu la yanzilu fi makanin wahid bal yanzilu mutafardiqan ha huna wa ha huna fayashuqu ghuslu ma asaba kullahu bi khilafi baulil untha. Kata Imam Al-Qayyim rahimahullah, yang kedua yaitu air kencingnya laki-laki, bayi laki-laki itu tidak jatuh pada satu tempat, tapi kesana kemari. Ya, maka susah kalau seandainya dibasuh untuk kesana kemari. Ya, maka berbeda dengan bayi perempuan. Ya, berbeda dengan bayi perempuan. Tentunya dilihat di sini dari jenis kelamin perempuan dan laki-laki tersebut. Dan Bapak Ibu sudah paham masalah itu. Tidak usah terlalu jelaskan. Yang ketiga, bayi kencing anna baulal unsa akhbas wa antan min baulil dzakar. Artinya, kencing bayi perempuan lebih menyengat baunya dibandingkan kencing bayi laki-laki. Wasababuhu, bukan karena perempuan jelek, bukan. Wasababuhu hararatu dzakar wa rutubatul unsa. Sebabnya adalah karena panasnya diri laki-laki dan lembabnya diri seorang perempuan. Fal hararatu tukhaffifu min natanil baul. Maka suhu badan yang panas itu meringankan menyengatnya bau kencing bayi laki-laki. وَتُذِيبُ مِنْهَا مَا لَا يَحْسُلُ مَعَ الرُّطُوبَةِ. Dan akan menghilangkan bau menyengat dari kencing bayi laki-laki yang tidak terjadi pada kencing bayi perempuan yang dipenuhi dengan rutubah, kelembaban. وَهَذِهِ مَعَانٍ مُعَثِّرَةٌ يُحْسِنُ اْتِبَارُهَا فِي الْفَرْقِ. Dan ini makna-makna yang sangat luar biasa memberikan pengaruh penting, baik untuk kita jadikan sebagai sebuah pemikiran bedanya antara laki-laki dengan perempuan. Masih ingat bedanya bayi laki-laki dengan bayi perempuan? Yang pertama apa? Sering dibawa kemana-mana, berbeda dengan perempuan. Catat itu ya, perbedaan bayi laki-laki dengan bayi perempuan. Bayi laki-laki sering dibawa kemana-mana, berbeda dengan bayi perempuan. Yang kedua apa? Kalau kencingnya bayi laki-laki itu tersebar kemana-mana, ya, tersebar kemana-mana, cipratannya kemana-mana. Sedangkan, dan itu menyulitkan untuk dibasuh selalu. Tetapi tidak sulit kalau disiram. Nah, menunjukkan bahwasanya berbeda dengan bayi perempuan. Taib, yang ketiga, apa? Bahwasanya suhu tubuhnya. Ya, bau kencing bayi laki bayi perempuan beda dengan bau kencing bayi laki-laki. Itu disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala di dalam kitab beliau I'lamul Muwaqqi'in. Ada lagi ya, faedah yang sangat menarik juga. Nah, ini saya yakin lebih menarik lagi karena dikatakan oleh Imam Syafi'i. Imam Syafi'i orang yang sangat-sangat pintar. Saya perhatikan disebutkan dalam kitab Imam Ibnu Majah. Ini masih membicarakan perbedaan antara bayi laki-laki air kencing bayi laki-laki dengan air kencing bayi perempuan. Baik, Disebutkan dalam riwayat Imam Ibnu Majah, an Abil Yaman Al-Misri. Abul Yaman Al-Misri ini salah satu murid dari Imam Asy-Syafi'i. Beliau bertanya, sa'altu Asy-Syafi'iyya an haditsin Nabi sallallahu alaihi wasallam yurashshu min baulil ghulam wa yughsalu min baulil jariyah. Aku pernah bertanya kepada Imam Asy-Syafi'i. Siapa nama Imam Syafi'i? Muhammad bin Idris. Namanya Muhammad itu berarti sama dengan nama Imam Syafi'i. Binnya aja mungkin beda. Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Dan beliau adalah seorang yang bernasab Quraisy. Dan beliau juga min alul bait. Min alil bait. Keturunan Rasulullah SAW. Kalau di kita Habib. Ya. Kalau di kita apa? Habib. Taib. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Imam Asy-Syafi'i rahimahullah pernah ditanya tentang hadis ini. Bahwa air kencing bayi laki-laki disiram, air kencing bayi perempuan dibasuh. Kata Imam Asy-Syafi'i pertanyaannya berbunyi, wal ma'ani jami'an wahidun. Kata Abu Yaman Al-Misri, kenapa harus ada beda? Padahal yang keluar sama, kencing-kencing juga. Kenapa yang satu disiram, yang satu di basuh, padahal yang keluar sama, kencing-kencing juga, betul begitu, ya. Li'anna baulal ghulami minal ma'i wattin wa baulul jariyati minal lahmi waddam. Imam Asy-Syafi'i menjawab, karena kencing bayi laki-laki dari air dan dari tanah, sedangkan kencing bayi perempuan dari daging dan darah. Nah, ini bedanya. Karena tercampur dengan apa? Darah haid nantinya. Silakan azan dulu. Ya, kita lanjutkan. Jadi, kata Imam Syafi'i, pertanyaannya paham Pak ya? Abu Yaman Al-Misri bertanya, kenapa kok beda air kencing bayi laki-laki dengan air kencing bayi perempuan, kok beda? Padahal kan sama-sama kencing. Yang satu disiram, yang satu dibasuh, ya, dicuci. Maka Imam Asy-Syafi'i menjawab, lihat pintarnya Imam Syafi'i, sudah saya duga ya. Li'anna baulal ghulami minan ma'il tin. Karena air kencing bayi laki-laki itu berasal dari air dan dari tanah. Sedangkan air kencing bayi perempuan berasal dari daging dan darah. Kemudian Imam Syafi'i menegaskan lagi, fahimta? Auqa laqinta? Kata Imam Syafi'i, kamu paham gak jawaban saya? Kamu paham gak jawaban saya? Sekarang saya nanya, kamu paham gak? Gak paham kan? Nah, beliau jelaskan. Kata Abu Yaman Al-Misri, lah, saya gak paham. Inna Allah Ta'ala lama khalaqa Adam khuliqat Hawa min dila'ihi qasir. Artinya, sesungguhnya Allah ketika menciptakan Adam, lalu Allah menciptakan Hawa. Ya, tulisan Hawa itu ha, pakai ha, bukan ha. Hawa, bukan. Hawa. Ya, Hawa. Bukan Hawa. Hawa. Hawa min dila'ihil qasir. Lalu diciptakan Hawa alaihi salam dari tulang rusuknya yang pendek. Fasara, maka jadi baulul ghulami minal ma'i wattin. Air kencing bayi laki-laki berasal dari air dan tanah, karena memang Nabi Adam diciptakan dari mana? Dari tanah. Wasara baulul jariyati minal lahmi waddam, dan akhirnya air kencing bayi perempuan dari mana? Dari darah dan daging, karena memang dari tulang rusuk ya. Qala li fahimta? Qultu na'am. Maka Imam Asy-Syafi'i mengatakan lagi, paham enggak? Nah, ini termasuk guru yang luar biasa. Ya. Jangan merasa sudah mengeluarkan ilmu, ternyata enggak ada yang dipahami. Makanya saya sering nanya, paham enggak? Semakin tidak paham, ini persis kayak terjadi Imam Syafi'i. Pernah ada orang mengatakan, saya belum paham. Itu saya semakin tertantang untuk menjelaskan. Karena kita ini belajar bukan sekedar pengajian. Ya, kita ini belajar menjadikan kita dapat ilmu yang nanti bisa diamalkan. Kemudian baru setelah itu orang tersebut menjawab, na'am. Lalu Imam Asy-Syafi'i mengatakan, nafa'akallahu bihi. Semoga Allah memberikan manfaat kepadamu dengan hadis tadi dan penjelasannya tadi. Lihat, sudah diajarin, ajarinnya sabar, kemudian didoakan. Ini yang disebut dengan guru Rabbani. Ya, ulama yang Rabbani. Tidak sedikit-sedikit marah, tidak sedikit-sedikit naik pitam, tidak. Nah, ini Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya Ibnul Mulaqin mengatakan wa hadza azizun hasan. Dan ini penjelasan dari Imam Syafi'i, ini adalah penjelasan yang sangat berharga dan jarang dan sangat baik. La ya'dilu anhu ila ghairihi. Tidak boleh kita berpaling dari selainnya kepada berpaling darinya untuk berpergi kepada pendapat selainnya. Wal ajabu, yang anehnya, anna ashhabas syafi'iyah ahmalu dzalika fi kutubihim wa huwa qaulu imamihim. Yang anehnya, para orang-orang yang bermadzhab Syafi'i meremehkan perkataan ini, padahal itu adalah perkataan imam mereka. Mulai saat ini para ikhwah sekalian, saya menyinggung tadi bagaimana Imam Syafi'i sabar. Coba bergaul sabar. Bergaul dengan orang itu yang sabar. Mulai saat ini saya mengajak diri saya pribadi dan juga kepada Bapak Ibu saudara-saudari sekalian, jangan mudah naik pitam, jangan mudah berpencar, jangan mudah berselisih, ya. Masih banyak urusan-urusan yang lebih luar biasa dibandingkan hanya berselisih pendapat. Baik, kemudian yang ke yang ketujuh. Yang ketujuh, hukum selanjutnya yang ketujuh adalah bukan berarti ketika air kencing bayi laki-laki disiram menunjukkan kepada kesuciannya. Ini beda ya. Bukan berarti ketika air kencing bayi laki-laki disiram menunjukkan kepada kesuciannya. Tetapi tetap dia najis. Tetap dia najis. Bahkan najisnya ijma'. Saya ulangi. Bukan berarti air kencing bayi laki-laki disiram menunjukkan tidak najis, tetapi tetap dia najis. Bahkan najisnya adalah apa? Ijma. Lihat perkataan Imam An-Nawawi, sebutkan dalam kitab Al-Minhaj Syarah Sahih Muslim, waqad naqala ba'du ashhabina al-ijma'a 'ala najasatihi wa innahu lam yukhalif fihi illa Dawudul Zahiri. Dan kata Imam Asy-Syafi'i, mazhab kami dari Syafi'i menukilkan ijma' akan najisnya air kencing bayi laki-laki. Tidak ada yang menyelisihi ijma' ini kecuali Dawud Al-Zahiri. Taib. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu yang bisa kita sampaikan tentang faedah-faedah. Dan sebelum kita sholat isya, saya ingin mengingatkan kepada bapak ibu saudara saudari sekalian, meskipun dalam perihal membersihkan air kencing bayi laki-laki dengan bayi perempuan terjadi perbedaan pendapat, perbedaan caranya, tetapi dalam perlakuan, dalam kasih sayang, di dalam pemberian hadiah, tidak boleh dibedakan. Rasulullah SAW bersabda kepada Bashir, bapaknya Nu'man radhiyallahu anhu. Kata beliau, akullu waladika nahalta mithlahu. Apakah setiap anakmu kamu berikan hadiah sebagaimana engkau berikan kepada Nu'man hadiah? Kata Bashir radhiyallahu anhu, tidak wahai Rasulullah. Tidak semua anak-anakku wahai Rasulullah. Kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, ayasurruka an yakunu fil birri laka sawa? Maukah engkau anak-anakmu sama semuanya berbakti kepadamu? Jadi jangan dibeda-bedakan. Dalam hadiah, pendidikan, pelakuan, ucapan, jangan dibeda-bedakan. Apalagi kadang-kadang kita itu membeda-bedakan sikap seorang anak, sikap kita kepada seorang anak dengan anak yang lain. Dilihat dari sisi misalkan kecerdasannya ataupun kesuksesan di sekolah. Sehingga anak tersebut kalau dalam bahasa Banjar pancak dari mulai pertama. Misalkan ya, si anak tersebut yang adik mengatakan, dikatakan oleh orang tuanya, kamu itu tidak bisa apa seperti kakakmu, lihat kakakmu sekolahnya tinggi, sekolahnya sukses, tidak macam-macam. Maka sang anak ini akhirnya selalu merasa dia tidak bisa dan tidak bisa dihadapan, tidak bisa baik dihadapan orang tuanya. Akhirnya dia selalu down mental. Maka meskipun cara pembersihan air kencing beda bayi laki-laki dengan bayi perempuan, tapi khusus dalam perlakuan, kasih sayang, kemudian pemberian hadiah harus sama. Karena Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Bukhari, ittaqullah wa'dilu baina auladikum. Bertakwalah kepada Allah dan berlaku adillah di antara anak-anak kalian. Jangan dibeda-bedakan. Kita cukupkan. Sallallahu Nabi Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Sallallahu sallama wa baraka ala abdihi wa rasulih nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang telah memudahkan kita untuk menyelesaikan sholat isya secara berjamaah, salah satu kewajiban dari kewajiban-kewajiban yang Allah berikan kepada seorang muslim. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Saya berdoa dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang mulia. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Wahai Allah, sesungguhnya kami memohon kepada Engkau ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, dan amal yang diterima. Allahumma amin. Untuk sesi selanjutnya, kita mengangkat sesi pertanyaan ataupun masukan, saran atas apa yang sudah kita jelaskan tadi. Silahkan jika ada yang ingin bertanya. Nah, ya, Pak Wahyu. Ustaz, tadi kan sudah dijelaskan ada perbedaan untuk bayi laki-laki air kencingnya cuma disiram dan yang perempuan dibasuh. Bagaimana dengan keadaan kita sekarang di mana kebanyakan orang kalau misalnya kena air kencing bajunya udah disimpan terus nanti dicuci. Kebanyakan kita kan seperti itu. Misalnya kena air kencing semuanya langsung disimpan nanti langsung dicuci aja gitu. Langsung apa? Dicuci. Dimasukkan ke mesin cuci nanti dicuci. Apakah ini termasuk sikap berlebihan atau gimana? Karena kan menurut kita nanti dia biar baunya sekalian hilang gitu, Ustaz. Iya. Ya, terima kasih. Iya. Untuk pembersihan, dan memang itu tema kita, bagaimana cara membersihkan air kencing, maka tidak mengapa seseorang kalau terkena air kencing kemudian dia basuh langsung dimasukkan ke dalam mesin cuci misalkan agar suci dan juga agar bersih wangi dari air kencing tersebut. Ini tidak mengapa. Tetapi yang kita bicarakan di sini adalah kalau ada di pakaian kita atau tubuh kita terkena air kencing, maka bagaimanakah kita mensucikannya? Itu yang di pembicaraan. Ya, bagaimanakah kita mensucikannya? Adapun orang langsung memasukkan tidak mau dipakai lagi, kemudian langsung dimasukkan ke mesin cuci, maka asalkan tidak ada di dalam dirinya perasaan bahwa ini dicuci belum cukup, nah ini tidak boleh perasaan seperti itu. Ya, ini harus masuk mesin cuci, tidak boleh perasaan seperti itu. Ketika kita sudah belajar tadi, maka cukup dengan membasuhnya. Nah, ini juga pelajaran mungkin ditambah bahwa apabila air kencing dewasa, maka semuanya hukumnya sama, yaitu dengan apa? Membasuh. Ya. Jadi ketika antum ditanya apakah berlebihan kalau air kencing, orang terkena air kencing kemudian dia langsung tidak mau pakai, langsung dicuci begitu dengan air, dengan mesin cuci, maka lihat niatnya apa. Apakah niatnya memang tidak ingin memakai karena sudah kotor, atau niatnya bahwa harus dicuci dengan mesin cuci kalau tidak merasa belum suci. Nah, ini tidak benar. Paham maksud saya ya? Yang kita bicarakan sekarang faedah selanjutnya, yaitu ditambah bahwa air kencing baik laki-laki ataupun perempuan yang dewasa, maka seluruhnya dibasuh. Ya, seluruhnya dibasuh. Perbedaan pembasuhan atau pembersihan najis air kencing hanya pada bayi laki-laki dan bayi perempuan. Adapun air kencing laki-laki dewasa, perempuan dewasa, maka seluruhnya dibasuh. Nah, pertanyaan Pak Wahyu tadi, beliau apakah sikap yang terlalu berlebihan kalau ada orang terkena kencing kemudian tidak mau pakai lagi, harus dicuci, apakah sikap berlebihan? Maka dilihat niatnya apa. Kalau memang itu sudah pakaiannya kotor, kemudian dia ingin memang mencucinya sekaligus juga ingin mengangkat hadas najis darinya, maka ini tidak mengapa. Tapi kalau seandainya perasaannya, keyakinannya tidak cukup hanya dengan dibasuh, harus dicuci, harus disabuni, maka ini tidak benar. Paham maksud saya ya? Wallahu a'lam. Nah, yang lain silakan, di luar tema kita tidak mengapa. Nah, Akhi Bashar. Caranya mensucikan tempat yang luas di tengah-tengah kena najis, kemudian dibasuh, itu sisa basuhannya itu biarkan suci apa gimana, Ustaz? Bagus ya. Misalkan anggap di sini ya, karpet ini ya, ini agak luas, kemudian ada kencing di situ. Nah, kalau dilihat kencing bayi laki-laki, sebentar, kencing bayi laki-laki, maka kita cukup siram. Kalau kencing perempuan, kita basuh, ya, basuh tersebut ya dibasuh, disikat, ya, kemudian dibasuh dengan air, begitu dikucek. Nah, sisanya bagaimana? Apakah kalau orang menginjek, apakah najis atau tidak? Paham? Itu yang dimaksud ya, najis atau tidak? Maka tidak, sudah selesai. Seperti yang terjadi kepada seorang Arabi, orang Arab dari kampung yang datang, lalu seenaknya kencing di pojokan Masjid Nabawi. Kemudian para sahabat Nabi radhiyallahu anhum didiamkan oleh Rasulullah agar kencingnya tidak kemana-mana. Kemudian Nabi Muhammad SAW minta dibawakan seember air, fa'uhriqa alaih. Maka kemudian dituangkan ke situ. Nah, itu kan masih ada. Mungkin masih baunya masih menyengat, ataupun masih ada warna-warna kuningnya, itu sudah dianggap suci. Asalkan dia disiram seluruhnya. Itulah yang saya katakan beda dengan bersih dengan suci. Paham maksud saya ya? Misalkan sekarang saya kena ini. Saya siram. Secara hukum fikih apa? Suci. Ya? Kalau dicium masih bau. Nah itu beda urusan. Tapi suci berarti boleh dipakai, dipakai untuk sholat. Paham maksud saya? Itu kan yang untuk menjawab. Yang lain? Terkadang kita membuat dalam perjalanan kita mungkin kencing sambil berdiri pada posisi tertentu, kemudian tanpa sengaja kita celana dalam kita atau celana yang kita pakai itu kena percikan. Ini bagaimana cara membersihkannya? Apakah cukup dengan dibasuh air sedikit ataukah harus diganti? Iya, sama. Ketika Bapak sudah mengetahui hadis ini tadi, semestinya sudah tahu jawabannya. Ya, dibasuh. Ya, dibasuh. Bukan hanya disiram, dibasuh. Dibasuh maksudnya adalah dibasuh, dikucek sampai bersih. Ya, sampai terlihat bahwasanya memang hilang najisnya. Pada saat itu, kalau ingin dipakai lagi basah-basah, silakan. Bukan. Ya. Itu tidak mengapa kalau ingin dipakai lagi. Akan tetapi kalau seandainya tidak mau memakai, ya berarti karena basah kan, berarti tidak usah dipakai. Demikian. Nah, paham ya Pak? Nah, ada yang lain? Ibu-ibu ada yang ingin bertanya? Ada Bapak? Silakan Pak. Berhubungan dengan yang orang Badui tadi. Bapak kencing, namanya siapa Pak? Pak Arif. Pak Arif. Orang Badui yang kencing di masjid. Nah itu kan disiram masih ada bekas, ya kan. Nah dengan apa pakaian tadi itu kan sudah suci nih. Nah kalau pakaian tadi kenapa harus digosok dulu, apa dicuci ya? Dicuci. Kalau itu hanya disiram kan, padahal sama-sama dewasanya misalnya kan gitu. Betul. Betul. Paham saya. Memahaminya gimana gitu antara dua kasus tersebut? Paham. Ya paham pertanyaannya. Nah Bapak Ibu saudara-saudari, ini salah satu cara membersihkan air kencing dewasa yang mengenai sebuah tempat. Maka kalau kita lihat hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam tersebut, hanya beliau menyiramkan air dan terasa bekas najisnya tadi sudah hilang. Itu dikategorikan sebagai juga membasuh. Meskipun hanya disiramkan air saja. Paham maksud saya, Pak? Ya, dikategorikan juga sebagai apa? Membasuh. Sedangkan kalau kita lihat kencing yang kena pakaian tadi, ya kencing yang kena pakaian tadi, kemudian kita basuh, ya kalau ada maka kita bisa kucek. Kalau seandainya cukup dengan disiram dan dibasuh, ya tidak perlu kucekan, maka tidak perlu. Yang penting bekas najisnya secara maksimal yang kita lihat dengan mata kasat kita sudah hilang, itu sudah mencukupi. Permasalahannya bukan mesti harus dikucek, Pak. Nah, itulah. Itu yang Bapak mungkin agak bingungnya. Ini kalau air kencing yang dikatakan orang Arab dari kampung tadi, kunceknya gimana? Kan susah. Ya, permasalahan tidak mesti harus dikucek. Yang namanya basuh tidak mesti harus dikucek. Sekarang, Pak, saya siram. Beda dengan dibasuh. Ya kan? Siram hanya kita siram sudah. Satu kali, selesai itu, Pak. Nah, adapun ini dibasuh sampai sebasuh-basuhnya, sampai bekasnya itu hilang. Begitu, ya, Pak ya. Wallahu a'lam. Nah, silakan. Tadi kan karpet itu, Ustaz. Jadi air itu nyerap gitu. Kalau lantai gimana, Ustaz? Kan kalau disiram lantainya tuh, apa dulu? Ya. Lantainya apa maksudnya? Keramik, iya. Taip. Jadi kan kalau disiram tuh kayak kuningnya itu masih ada. Ya, bekas kencingnya masih ada. Maka jawabannya, ya, kita ketika membasuh tadi, sama kasusnya dengan Arabi tadi, ya, lantai itu ketika dibasuh, itu dia kita siram kan. Kalau kita berbicara dewasa ya, kita basuh, maksudnya kita siram itunya, ya, sampai terkira bahwasanya bekasnya itu hilang. Ya, bekasnya itu apa? Hilang. Jadi kan ada gini Pak, bekasnya. Nah, itu kita siram, kita sirami dengan air. Nah, bekasnya itu hilang. Tidak ada lagi bekas kencingnya. Maka itu sudah mencukupi. Tidak perlu kita gosok-gosok ya sampai suci, sampai apa? Sampai apa? Bersih. sisa airnya itu. Tidak mengapa, sudah dinyatakan suci dia. Kenapa? Karena dia sudah terkena air tadi. Paham maksud saya, Pak ya? Demikian. Wallahu a'lam. Nah. Set, di luar tema dari SMS 0819539 sekian-sekian. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Saya lagi mengandung. Dalam beberapa bulan ini biasanya setelah sholat isya saya sudah ketiduran, jadi tidak sempat untuk melayani suami. Apa saya berdosa? Jazakumullah. Iya, semestinya dia mengatur keadaannya. Ya, semestinya dia mengatur keadaannya. Kalau seandainya habis sholat isya langsung tidur, kasihan suaminya. Ya, kasihan suaminya, dia harus mengatur keadaannya. Dan di sini letak tenggang rasanya. Kemudian sang suami juga jangan terlalu lama. Ya, misalkan kerja dulu, nanti baru jam 9:30 baru mungkin ingin diminta dilayani. Kasihan istrinya sudah bekerja. Jadi intinya di sini adalah tenggang rasa. Ya, tenggang rasa. Mana dilihat keadaan suami atau keadaan istri. Wallahu a'lam. Sebelum saya lupa, saya umumkan malam Kamis setelah kajian Tab Tauhid kita di masjid ini, insya Allah, saya masih belum tahu siapa yang mau nyumbang, insya Allah akan ada makan-makan di sini. Jadi satu bulan sekali lah kita begitulah. Bendahara kita ada di sini. Ya. Makan besar, makan nasi nanti. Ya. Ya. Gimana? Pak Humas dengan Pak Pola, setuju? Bisa diatur katanya. Ya. Kita ingin makan-makan aja mah ya. Biar menghilangkan ketegangan-ketegangan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah, mengenai pakaian perempuan Ustadz, kan pakaiannya panjang, kadang juga sampai menyentuh tanah. Lalu seandainya pakaian itu tersentuh najis di tanah yang dilewati, kemudian tanah yang berikutnya kan yang mensucikannya. Bagaimana kalau seandainya tanah yang dilewati itu tidak diketahui ternyata bekas air kencingnya anak laki-laki? Belum ada yang menyiramnya, belum ada yang belum disiram, kemudian kita lewat, apakah itu tanah yang berikutnya itu sudah cukup untuk mensucikannya atau bagaimana Ustaz? Ya, sekarang terjadi kerancuan dalam pertanyaan Ibu. Misalkan ya, betul itu apa yang disebutkan oleh Ibu, bahwa tanah yang selanjutnya mensucikan apa yang sebelumnya. Air pakaian perempuan yang disebut dengan zuyul, bidzuyulihinna, kata Ummu Salamah radhiyallahu anha, ujung-ujung pakaian perempuan itu lebih paling maksimal lebihnya itu satu hasta dari mulai mata kaki, ya, otomatis panjang. Nah, ini kalau seandainya terkena najis pertama kali, kemudian akan dihapuskan dengan langkah selanjutnya. Ternyata langkah selanjutnya pun najis. Dihapuskan lagi dengan langkah selanjutnya. Nah, begitu Bu ya. Kecuali misalkan langkah selanjutnya, di sini Ibu lihat tangan saya, langkah ini kena najis. Kemudian langkah yang ini akan menghapuskan yang najis tadi. Ya, ternyata ini najis juga. Ibu berhenti di situ. Nah, berarti harus dicuci. Kecuali nanti dilangkahkan satu lagi, berarti terhapus najisnya tadi. Nah, begitu Bu ya. Bisa dipahami ya Bu. Jadi kalau berhenti pada pas yang najisnya, berarti harus memang disuci, disucikan. Tapi kalau seandainya ini kena najis, kemudian melangkah, kena najis lagi. Aturan melangkah lagi agar kita tidak kena najis lagi. Ya, agar terhapus najis yang sebelumnya tadi. Maka itulah cara yang disebutkan. Kecuali kalau berhenti pas kedua-duanya kena najisnya, maka harus dibasuh. Atau dia berjalan memang di tempat-tempat yang najis, maka itu harus dibasuh. Wallahu a'lam. Nah, silakan ibu-ibu. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Bagaimana dengan orang tua yang punya penyakit, misalnya kencingnya nggak merasa? Punya penyakit apa Bu? Kencingnya tidak terasa, gitu. Yeah. Kemudian beliau sholat pakai pempes. Yeah. Waktu sholat itu keluar kencingnya, apakah sholatnya bisa diterima? Iya. Yeah. Ini cara orang yang sholatnya beser. Ini biasa karena penyakit dan karena sudah tua. ya, penakit dan sudah tua. Maka caranya sama, tidak ada bedanya orang yang kena penyakit beser ataupun orang yang karena tua akhirnya dia tidak merasa kencingnya keluar. Caranya adalah sebelum sholat dia basuh kemaluannya sebersih-bersihnya, menghilangkan hadas dan menghilangkan najis. Kemudian setelah itu dia berwudu sebagaimana dia ingin sholat. Kemudian dia usahakan memakai pembalut yang ataupun memakai popok yang dengan itu dia bisa menahan air kencing sehingga tidak tersebar ke sana kemari. Kemudian ketika sholat dia lalu keluar kencingnya, maka jangan difikir, ya, karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Artinya seseorang tidak dibebani oleh Allah kecuali dengan kemampuannya. Jadi begitu. Nah, nanti kalau ingin sholat lagi yang selanjutnya harus basuh lagi, ya. Kemudian ganti popoknya tadi, kemudian setelah itu sholat dia seperti biasa. Wallahu a'lam. Beda dengan permasalahan kalau seandainya dia was-was. Ya, penyakit was-was. Beda dengan penyakit beser. Penyakit was-was ini adalah penyakit dari syaitan. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat An-Nas, "Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas." Dari keburukan syaitan yang memberikan rasa was-was. Nah, rasa was-was ini dari syaitan. Otomatis menanggulanginya dengan cara kita tidak boleh menoleh kepada rasa was-was tersebut. Ya. Bahkan saya dulu bertanya kepada Syekh tentang masalah ini, karena dulu saya mempunyai rasa was-was itu. Jadi tidaklah saya kencing kecuali keluar dari kamar mandi, kayaknya ada keluar lagi, masuk lagi, keluar dari kamar mandi, masuk lagi, terus seperti itu. Sehingga kehilangan jamaah. Itu yang dituju oleh iblis dan syaitan. Kehilangan jamaah, menyulitkan orang untuk mengerjakan sholat. Jadi was-was itu dari syaitan. Jangan pernah menoleh darinya. Bersihkan sebersih-bersihnya. Maka ketika sholat, walaupun terasa air kencing tersebut mengalir di atas paha kita, jangan peduli, karena itu adalah dari syaitan. Ya, tetap kalau itu was-was, ya, tinggalkan. Yang penting kita sudah membersihkan semaksimal mungkin, karena Allah tidak membebani seseorang kecuali dengan kemampuannya. Ya, jangan punya rasa was-was. Dan ingat, rasa was-was itu penyakitnya orang ahli ibadah. Saya sering mengatakan bahwa salah satu trik iblis mengganggu manusia adalah membenarkan sebuah maksiat. Dibisikkan pembenaran terhadap sebuah maksiat. Kadang seseorang tidak merasa dia diganggu oleh iblis. Kadang dia merasa sedang ibadah di dalam jalannya itu. Tetapi sebenarnya dia sedang diganggu oleh iblis. Ini saya sedang bersuci. Kalau seandainya tidak suci, tidak sah sholat saya. Karena syarat sahnya sholat adalah suci. Nah, ini diiming-imingi seperti itu terus. Dibisikkan pembenaran seperti itu. Akhirnya tertinggal jamaahnya. Akhirnya menyulitkan dirinya sendiri. Dan saya banyak dapati itu. Orang sudah pergi sholat berjamaah, dia masih bundar mandir, bolak-balik kamar mandi, pintu kamar mandi, keluar pintu kamar. Akhirnya keluar-keluar basah kuyup. Iya, basah kuyup. Ini penyakitnya orang ahli ibadah. Seperti Juraij. Juraij itu, dia beribadah. Dia tidak mengira iblis mengganggu dia dari ibadahnya. Ya. Ketika dipanggil ibunya, ibuku apa sholatku? Ibuku apa sholatku? Hanya dia milih sholat. Padahal sholatnya sholat sunnah. Memenuhi panggilan ibu lebih wajib. Ya. Nah, begitu juga kadang, perhatikan ini. Ini sedikit masalah hati, ya, di luar tema. Kadang kita berdalih ingin menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar. Padahal kita ingin riya, ingin ujub. Hati-hati itu. Kita berdalih dalam diri kita ingin berdakwah. Padahal kita ingin riya, kita ingin ujub. Ulun sebenarnya kada mau opang mau pada-padah kayak ini. Ya, ingin riya, ingin ujub. Ini permasalahan hati ini. Hati-hati. Ya. Maka itulah Rasulullah SAW mengatakan kalau masa genting mendingan banyakin ibadah, nggak usah banyak omong, nggak usah banyak tingkah, banyakin ibadah, stop, ya, jaga diri, jaga hati, selalu ikhlas kepada Allah, tidak usah masuk macam-macam. Ya, itu seperti itu lebih baik. Di sinilah rahasia Rasulullah SAW bersabda, al ibadatu fil harji kahijratin ilayya. Beribadah dalam masa genting itu seperti berhijrah kepadaku. Ya. Dan saya katakan kepada Bapak Ibu saudara-saudari sekalian, orang yang bergaul pasti akan mendapatkan gesekan dalam pergaulannya. Maka harus sabar. Innal mu'min alladhi yukhalitun nas wa yasbir ala adhahum khairun minal mu'min alladhi la yukhalitun nas wa la yasbir ala adhahum. Sesungguhnya orang beriman yang sabar, yang bergaul dengan manusia dan sabar, lebih baik dibandingkan orang yang beriman yang tidak sabar dan tidak bergaul dengan manusia. Maka pasti selalu ada gesekan-gesekan. Makanya Bapak Ibu Saudara, hati-hati trik iblis tadi, ya. Dia sepertinya ingin memperjuangkan kebenaran, tapi sebenarnya di situ ingin riya, ingin ujub, ingin sum'ah. Habislah amalnya di situ. Hati-hati, ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Ada lagi ibu-ibu di belakang? Ah, silakan Pak Haji Sarti. Nah. Kasih. Menyambung pertanyaan dari ibu yang ditanyakan tadi, bolehkah seandainya seseorang yang kena penyakit itu tadi dia menjamak salatnya, karena semula dia bersih sekalian saja langsung salat banyak. Untuk salat jamak, maka kalau besernya terlalu berlebihan tidak mengapa, karena jamak itu berpusat pada diperlukan atau tidak. Ya, jamak lebih identik dengan perlu atau tidak. Kalau seandainya besernya terlalu berlebihan, ya beser banget, maka dia bisa menjamak dengan jamak suri namanya. Sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang yang istihadhahnya terlalu besar. Istihadhah selain haid, ya, darah yang keluar selain haid, dia bisa jamak-jamak suri. Bagaimana jamak suri itu? Dia kerjakan zuhur mendekati waktu asar, dan kerjakan asar di awal waktu. Itu nyaman jamak suri. Nanti begitu maghrib, dia kerjakan maghrib mendekati waktu isya, dan isya dikerjakan di awal waktu. Itu diperbolehkan. Ya, akan tetapi kalau besernya cuma sedikit, satu titik, dua titik, ya tidak besar banget, ya. Besarnya beda dengan orang yang mungkin seperti orang yang kencing buang air kecil, besar kencingnya banyak begitu. Maka ini bisa jamak suri. Sesuai dengan keperluan. Wallahu a'lam. Nah, kita cukupkan dengan kafaratul majlis. Subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Shallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.